mempermainkanku. Ku tahu kau telah mendua, ku tahu semua tentang dia. Takkan memaafkanmu meski kau membujukku. Terserah mau bilang apa, takkan ada yang percaya. Kesabaranku kau uji, sungguh kau tak peduli. Sepenuhnya terima apa adanya. Kesabaranku kau uji, sungguh kau tak peduli. Dambi, dambi, dambi, dambi, eh, sudah.